ku dambakan ternyata bukan hayalan. Sakit karena perpisahan ini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang ini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan ini jadi kenyataan. Pertemuan yang kujanggakan ternyata bukan hayalan. Ber